Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah ta'ala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-46 dari Kitabul Iman. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam kitab Sahih Muslim yang mengumpulkan hadith-hadithnya adalah Al-Imam Muslim rahimahullah. Sementara judul bab yang tertera pada cetakan Sahih Muslim yang tersebar di kalangan kaum muslimin saat ini adalah bab yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Dalam syarah beliau, beliau memilah-milah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kemudian diberi bab yang sesuai dengan isi pembahasan hadisnya. Sehingga judul babnya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sementara hadith-hadithnya ini yang mengumpulkan adalah Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Karena memang dalam syarah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang dijadikan sebagai salah satu rujukan utama dalam syarah Sahih Muslim, dijumpai oleh An-Nawawi sudah dibuatkan bab-bab yang sesuai, sehingga dicetaklah kitab Sahih Muslim lengkap dengan bab yang diambil dari syarah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab bayan ghiladi tahrim isbalil izar wal manni bil atiyah wa tanfiqis sil'ah bil halifi wa bayan al-thalathah الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Cukup panjang judul yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan bab penjelasan haramnya tindakan isbal. Kemudian tindakan al-mannu bil-atiyah, mengungkit pemberian. Wa tanfiqis sil'ah bil-halif, sekaligus haramnya menjual barang dagangan menggunakan sumpah. Jadi barangnya tadi, apapun bentuknya, bisa laku di pasaran kalau dibumbui dengan sumpah. Tindakan yang seperti ini tidak diperbolehkan. وَبَيَانُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan juga penjelasan tentang tiga golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak sudi melihat mereka. Wala yuzakihim. Allah tidak mensucikan mereka dari dosa. Walahum azabun alim. Dan mereka berhak mendapatkan azab yang pedih. Judul yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini mengutip dari isi hadis yang akan dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, berbicara tentang tiga pelanggaran yang menjadikan pelakunya tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, kemudian tidak disucikan dari dosa, dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Yang ternyata, pelanggaran-pelanggaran yang mendapatkan kecaman serta ancaman yang berat semacam ini adalah tindakan yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Bukan pelanggaran yang menjadi kesepakatan kaum muslimin sebagai tindakan kriminal yang kejam, sadis, pelakunya berhak untuk dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Bukan. Ini tidak membahas tentang dosa pembunuhan, tidak membahas tentang dosa kesyirikan, kebid'ahan, tidak pula membahas dosa kezaliman dalam kehormatan harta ataupun darah sesama muslim. Tapi membahas tentang dosa yang diremehkan oleh kebanyakan orang. Menunjukkan bahwasannya kaum muslimin dikuasai atau didominasi oleh kejahilan terhadap agama mereka. Meremehkan sesuatu yang berat hukumannya di sisi Allah lantaran tidak tahu. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Antum bisa lihat sendiri. Dosa yang pertama, dosa isbal. Ya. Yang namanya isbal adalah ayyajurrafiyab. Memanjangkan kain, baik itu baju, celana, ataupun sarung, melebihi mata kaki. Ya. Ayyajurrafiyab duna al-ka'bain. Memanjangkan kain, entah itu bajunya, jubahnya, sarungnya, celananya, sarawilnya, melebihi mata kaki. Itu dikatakan sebagai isbal. Dan tindakan semacam ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum, bukan perkara yang sulit untuk dijumpai. Bahkan hampir kebanyakan kaum muslimin tidak faham kalau aturan syariat dalam berpakaian seringkalinya mereka langgar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Banyak yang pakai sarung lolos sampai menutupi mata kaki. Jangankan mata kakinya, sarungnya itu sampai menyapu jalan. Padahal laki-laki. Ya, satunya lagi beli jubah supaya nampak jubah baru. Ya, cari jubah yang panjang. Ukuran dia cukupnya dengan size 52/22. Dia belinya 58/22. Kan kepanjangan. Ya, kenapa kok beli yang kepanjangan padahal ada size yang cukup? Orang biar lihat, Ustaz. Ya, jadi dia jalan ke masjid, ya. Itu kayak mempelai perempuan dengan gaunnya sepanjang 30 meter. Khanifidina azani Allahu wa iyyaku. Sarung pun juga demikian. Celana juga demikian. Banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Padahal hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada pelaku pelanggaran ini kelak di yaumul qiyamah melalui penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang akan kita baca, itu enggak main-main. Ya, neraka jelas. Karena secara umum Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Baju apapun, kain apapun yang menutupi mata kaki, neraka tempatnya. Bagi yang melakukannya dengan kesombongan, ada tambahan hukuman. Mendapatkan hukuman neraka jelas. Tambahan hukuman berikutnya, Allah enggak sudi melihat mereka. Tidak diajak bicara. Tidak disucikan dari dosa. Kalau tidak disucikan dari dosa, satu, bukan termasuk golongan yang diampuni. Dua, tidak mendapatkan hak syafaat dari para pemberi syafaat. Dia enggak dapat bagian syafaat dari para pemberi syafaat. Nanti di yaumul kiamah para nabi memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah memberikan syafaat. Anak-anak kecil yang mati belum baligh memberikan syafaat. Ya, amalan-amalan saleh, bacaan Al-Quran, kemudian puasa, itu akan memberikan syafaat. Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran memberikan syafaat. Ternyata pelaku pelanggaran isbal tidak termasuk dalam daftar penerima syafaat. Kalau antum tidak masuk dalam daftar bantuan langsung tunai dari pemerintah, tidak masalah. Kalau antum tidak masuk dalam deretan mustahik zakat misalnya, tidak masalah. Tapi kalau antum nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan dosanya banyak, tidak masuk dalam daftar golongan yang berhak mendapatkan syafaat, kira-kira mau selamat dari jalur mana? Enggak ada istilah orang dalam di yaumul qiyamah. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Antum enggak bisa nyogok para malaikat. Mau disogok pakai apa? Daun singkong. Hakadai khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Padahal terlihat remeh. Ini faedah penting yang harus antum fahami bersama, pentingnya ilmu agama. Karena tidak setiap perkara yang menurut hawa nafsu kita itu remeh, kecil, enggak ada nilainya, bukan perkara besar, kenyataan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala belum tentu sama. Kita melihat isbal bukan perkara besar. tidak masuk dalam pelanggaran kriminal. Antum tidak mungkin melaporkan ke kantor polisi, datang ke Polsek Sidayu, "Pak, tolong tangkap teman saya." Kenapa teman mulai isbal dia, Pak? Apa itu isbal? Dia pakai sarung, Pak, menutupi mata kakinya. Sudah saya ingatkan, ya akhi, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Terus jawab temanmu apa? Karepmu. Ya. Tangkap teman saya, Pak. Waduh, enggak ada, Nak, dalam daftar pelanggaran kriminal. Enggak ada. Ya toh? Apa pernah antum dihentikan, Pak polisi? Mas, Anda melanggar pasal sekian-sekian. Ya, tilang. Pasalnya apa? 1, enggak pakai peci. 2, enggak pakai jubah. 3, isbal. Yang enggak pakai peci, tilang 100 ribu. Enggak pakai jubah, 100 ribu. Yang isbal, 1 juta setengah. Enggak ada. Karena memang enggak masuk. Orang pun enggak biasa. Banyak orang yang pakai. Saya kata, walala. Ya toh? Kalau secara hawa nafsu, secara logika kita, apa salahnya dengan tren memanjangkan pakaian kita sampai menutupi mata kaki? Apa salahnya? Tidak ada yang salah. Gitu aja kok dipermasalahkan, dibesar-besarkan. Itu menurut kita. Sementara menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, lain dengan yang ada dalam benak kita, enggak sama. Kita bisa menyadari besarnya hukum ini kalau punya pengetahuan syariat yang mumpuni. Kalau masih terbatas pengetahuan ilmu syariatnya, dianggap, "Ah, gitu aja kok dibesar-besarkan." Ya, santai. Saya kemarin, Ramadan kemarin, sudah dapat Lailatul Qadar kok, aman. Itu kalkulasi Anda. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami, kaum muslimin? Naam, hati-hati. Terutama para santri yang pakai sarung, yang pakai jubah, ya, jangan bermain-main dengan api. Ya toh, yang merepet-merepet mendekati mata kaki, yang kadang antum ketika berdiri turun, ketika rukuk naik, kemudian ketika berdiri tidak lagi isbal lagi, potong saja. Ya. Na'am. Hakadza ikhwan fi din, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an dengan dua sanad. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arallah dengan empat sanad. Ini gaya yang berbeda dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim rahimahullah, beliau memang lebih fokus dengan gaya ahlul hadis. Syaratnya banyak disebutkan semua. Kalau Imam Bukhari, metode beliau dalam penyusunan Sahih Bukhari berdasarkan bab-bab fikih, sehingga nanti hadisnya itu seringkalinya dipotong dan terulang untuk keperluan kecocokan bab fikih yang beliau inginkan. Paham ya? Misal bab masalah libas, nanti muncul hadis ini. Ya kan? Ketika menjelaskan tentang sifatu ahli nar, muncul lagi hadis ini. Karena memang sisi-sisi yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab-bab yang berbeda mengharuskan ada pengulangan hadis dan disampaikan dengan sanad yang lain, dengan lafaz yang lain di tempat yang berbeda. Kalau Imam Muslim langsung bawakan semua sanadnya. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Yang faham, tafadhal, difahami dengan baik. Yang tidak faham, dinikmati. Gitu ya. Ya, si MTF belum Ustaz Teki ngomong apa kan gitu ya. Nah, dinikmati saja. Lugo satu juga melungu. Iki baca sandi opo Ustaz ini kan gitu ya. Nah, tayyib. Kita baca untuk malam hari ini hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nanti dihafalkan pada pertemuan yang berikutnya sanad yang pertama. Tayyib. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu al-Muthanna wa ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami tiga guru kami. Jadi Imam Muslim mendengarkan dari tiga guru. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ini sering disebut nama beliau. Julukan beliau Sayyidul Huffaz. Namanya siapa? Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Tolong dicolek. Nah, siapa namanya? Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Yang santri lama langsung buka catatan. Mana ini ya? Nah, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Namanya siapa? Endak. Nah. Hah? Wallahu a'lam ya akhi. Sudah lewat atau belum nama ini? Sangat sering lewat, sangat sering. Ya. Nah, ini karena pertemuan perdana dengan santri-santri baru gitu ya. Di murojaah, di refresh gitu ya. Endok. Kismudin 3 pakai peci hitam, jubah hitam. Nah, siapa namanya Abu Bakar ibn Abi Syaibah? Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Kufi. Masya Allah, kelas berat. Tayyib, barakallahu fi. Wa Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi al-Basri. Abu Musa al-Anazi al-Basri imam min Huffadil Hadith. Wa Banu Bashar, kemudian guru yang ketiga Ibnu Bashar. Ibnu Bashar namanya Muhammad. Muhammad ibnu Bashar Abu Bakar al-Basri. Lakopnya apa? Lakopnya Muhammad ibnu Bashar. Hendak? Tolong dicolek. Nah. Ya? Gundar. Hakin dah. Ojo kebali. Gundar. Coba direnungkan lagi. Siapa tahu turun ilham. Itu ya. Antum. Lakopnya siapa? Hah? Bulat. Bundar. Muhammad ibnu Bashar itu bundar. Kalau gundar itu gurunya Muhammad ibnu Ja'far. Naam, bundar. Kenapa disebut bundar? Antum. Hah? Balik lagi. Antum. Kenapa disebut bundar? Loh, tahu lakopnya enggak tahu sebabnya. Kenapa? Banyak makan, gemuk, bulat. Disebut bundar karena lisi'ati ilmihi, luas ilmunya. Ya. bundar bahasa Arab ya, hiya. Jangan disamakan kayak bahasa kita bundar, bulat berarti kan gitu ya. Enggak, beda. Ada yang baca dengan dhammah bundar, ada yang baca dengan fathah. Kalau fathah jadinya? Hah? Antum baca sendiri ya. Tayyib. Tapi masyhurnya dengan dhammah, bundar. Bisa bil dhamm, bisa bil fathah. Naam. Tayyib. Tiga gurunya Imam Muslim, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah, kemudian Muhammad ibn al-Muthanna, Muhammad ibn al-Bashar. Qalu, tiga-tiganya berkata, haddathana Muhammad ibn Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far. Nah, ini yang tadi lakabnya Gundar. Naam. An Syu'bah, dari Syu'bah. Ini masyhur, ma'ruf, ya lah. Siapa namanya Syu'bah? Syu'bah ibnul Hajjat. Lakabnya? Sudah bukan bundar, sudah bukan gundar ini lakabnya. Lakabnya? Hah? Hah? Abu Muhammad. Abu Bustam ya. Lakabnya Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, Syu'bah ini termasuk rawi yang sangat ketat dalam mengambil hadis. Selektifnya luar biasa. Sampai digolongkan oleh para ulama masuk kategori mutasyaddid, terlalu ekstrim dalam menyeleksi guru-gurunya. Ya. Guru-gurunya. Kalau ada gurunya yang melakukan tindakan-tindakan yang kharimul muru'ah, menjatuhkan muru'ah, enggak mau diambil riwayatnya. Dibaifkan oleh Syu'bah. Naik kuda birdhon, daif. Ikut pacuan kuda, daif. Itu ya. Memacu kudanya dengan kencang. Kalau bahasa kita suka kebut-kebutan. Ya. Dibaifkan oleh Syu'bah rahimahullahu ta'ala, walaupun tidak disetujui oleh para a'immah yang lain, tapi beliau punya standar sendiri. Ya, Syu'bah rahimahullah itu punya standar sendiri yang sangat ketat, gak mau nerima hadis dari guru-guru yang dijumpai melakukan perbuatan-perbuatan, bukan perbuatan dosa ya, tapi kharimul muru'ah, menjatuhkan muru'ahnya. Ya, jadi kalau antum nanti baca atau belajar kitab adab, adab thalibul ilm, itu nanti disebutkan tindakan-tindakan yang menjatuhkan muru'ah. Profesi-profesi yang menjatuhkan muru'ah. Nah, ini kalau dilihat oleh Syu'bah, dia enggak mau ngambil ilmu dari guru yang seperti ini. Saking selektifnya. Fungsinya, kalau ada guru yang diambil hadisnya oleh Syu'bah, berarti lolos selektif ketat. Ya, lolos seleksi ketat. Gurunya Syu'bah itu khalas. Menurut Syu'bah, thiqatun. Mutadayyin, bagus agamanya. Jadi pahami? Tapi kalau Syu'bah mendhaifkan, tidak bisa langsung diterima secara langsung. Dilihat dulu sebabnya apa. Paham ya, kaum muslimin? Taib. Naam. Kalau kita hidup di zamannya Syu'bah, ya kita semua enggak ada yang masuk. Ya, dalam kategori penghafal hadis, dilihat sama Syu'bah beli cilok di pinggir jalan. Ha, duduk dengan tetangga perempuan lagi. Khairidina azanillahu wa iyyakum, guyu tanpa dosa. Ya, sambil makan cilok pinggir jalan. La haula wala quwata illa billah. Dilihat sama Syu'bah, selesai. Ya, nama kita masuk dalam du'afa wal matrukin sudah sujud syukur, kan gitu ya. Masih dikenang dalam sejarah, kan gitu ya. Tak masuk, khairidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu Syu'bah rahimahullah. Ana Ali ibn Mudrik, dari Ali ibn Mudrik. Wa Ali ibn Mudrik an-Nakhai al-Kufi. Berasal dari Kufah. Thiqatun. Thiqah. An Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ukhtulifa fismihi, nama beliau diperselisihkan. Ya, diperselisihkan. Wal ashhar, yang paling masyhur dari pendapat para ulama, ismuhu haram, namanya adalah haram, pakai hak besar, bukan haram tapi hak haram, hak ra mim. Ya, haram itu kalau arti bahasanya tua. Ya, karena artinya tua, jadi beliau lebih menonjolkan kunyahnya, lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Zur'ah. Ismuhu Haram ibnu Amr ibni Jarir al-Bajali al-Kufi. Sama-sama Kufah. An Kharashah ibn al-Hur, dari Kharashah ibn al-Hur, tabi'iyun, thiqatun, al-Fazari. Naam. Wali akhihi Salamah Suhbah. Beliau punya saudara bernama Salamah, termasuk deretan sahabat Nabi. Salamah ibnul Hur, sahabi. Kalau Kharashah ibnul Hur, tabi'i. Catat baik-baik. Ya. Kharashah ibnul Hur, tabi'in. Kalau Salamah ibnul Hur, sahabi. Naam, thiqatun, rawi yang thiqah. Kana yatiman fi hijri Umar ibn al-Khattab. Kharashah ini dulunya anak yatim yang ditanggung oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Naam. An Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Ada yang mengatakan beliau sahabat yang keenam, ada yang mengatakan beliau sahabat yang ketujuh yang menyatakan keislaman kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa nama Abu Dzar? Antum. Hah? Oke, yang MTF, yang MTF. Angkat tangan MTF. Loh, enggak ada MTF di sini. Enggak ada yang mau angkat tangan ini. Antum wis. Aywa, barakallahu fiik. Nama antum siapa? Hah? Masya Allah. Itu termasuk nama yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik. Naam, Abu Dzar al-Ghifari namanya Jundub ibni Junadah. Jundub ibni Junadah al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rawi-rawi yang semacam ini antum harus apa namanya hafalkan. Ya. Dipahami? Catat, hafalkan, catat, hafalkan. Gimana Ustaz cara hafalnya? Kan susah Ustaz. Ya. Cara untuk paling mudah dalam menghafal itu dengan mencintai ilmu hadis. Kalau antum suka, antum senang, antum cinta dengan ilmu hadis, itu masuknya gampang. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya tanda. Lengketnya lama. Mau diuji? Mau diuji? Tuh. Untuk perbandingan ya, supaya antum melek. Ya. Antum ya, tak tanya ya. Siapa superhero yang bajunya warna hitam? Keluarnya malam. Wah, pura-pura gak tahu deh. Antum wes, antum. Lah, pura-pura gak tahu antum, ya kan? Kenapa kok nama itu lengket? di kepala antum, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Saya enggak sebutkan di sini ya. Antum tahu semualah, yang guyu mesti tahu. Ya. Lengket karena antum ketika melihat itu senangnya luar biasa. Mungkin ketika kecil dulu antum nangis gulung-gulung, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, minta dibelikan baju yang ada karakter superhero itu, ya apa enggak? Ngaku antum. Nah, karena antum seneng, ya toh, seneng dengan karakter tadi, nama-namanya itu masuk. Antum seneng bola, mesti ngerti Rijal sepak bola, ya toh, nomor punggung sekian dari klub sekian, ngerti, ya toh, nomor 10, nomor 7, ya, ngerti semua. Loh, langsung guyon teman. Kenapa kok langsung masuk? Padahal namanya itu bukan nama bahasa Arab. Malah terkadang ada namanya itu tulisan dengan namanya itu enggak sinkron. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang pelafatannya itu membuat lidah kita itu tawuran. Ya, enggak sinkron sama sekali. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi antum tahu, antum ngerti posisinya di mana. Ya, maka sebagian orang itu sampai hafal nama hakim garis. Hakim garisnya siapa, wasit cadangannya siapa, anak gawangnya pun siapa, tahu dia. Ya, sampai penjaga parkirnya juga tahu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kenapa kok bisa dia hafalkan? Padahal kan rumit. Ya toh? Ya benda yang suka bola. Ya Liga Italia, Serie A kan gitu ya. Kan nama klubnya ngeri-ngeri kan gitu ya. Enggak masuk, susah ya. Liga Indonesia wis kan gitu ya. Ada Persebaya, Persib, Persija, Persipura dan lain sebagainya itu kan. Naam. Nama-nama pemainnya antum bisa hafal. Ya toh? Berasal dari mana? Kemudian posisi di mana? Terus klasemennya bagaimana? Mana yang masuk degradasi dan semisalnya? Antum ngerti semua karena suka. Masuknya gampang. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Belajar sanad juga demikian. Jangan dianggap ini pelajarannya susah, hafalkannya susah, nama-namanya susah. Itu karena antum belum mencintai ilmu ini. Kalau antum cintai, karena antum tahu ini bagian dari agama. Laulal isnad al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad termasuk bagian agama. Kalau tidak ada sanad, siapapun akan mudah berbicara sekehendak hatinya. Karena enggak bisa diuji kebenaran ucapan dia. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dengan adanya sanad, semua hadis Nabi terjaga dengan baik. Kalau antum cintai ilmu ini, masuknya akan mudah. Khalifidina azani Allahu wa iyyakum. Saya sudah cinta Ustaz. Cinta mati bahkan. Kok enggak masuk-masuk? Mungkin memori antum terlalu penuh dengan rijal-rijal masa lalu. Ya, jangan lupakan nama antum yang rijal juga. Kan gitu ya. Kosongkan. Ya toh, lupakan masa lalu tentang cerita-cerita fiktif dan enggak jelas semacam itu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Seperti yang sering saya sampaikan, bahasa dan istilahnya orang Meriunan, empty your cup, kan gitu ya. Nah, kosongkan dulu gelasmu baru bisa diisi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Paham ya? Nah, lanjut. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Thalathatun, ada tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak sudi berbicara kepada mereka kelak di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak sudi melihat mereka. Wala yuzakihim, Allah tidak mau membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, mereka berhak mendapatkan azab yang pedih." Masya Allah. Para sahabat ketika mendengarkan hadir ini tercengang, ya, kaget, kok ada golongan manusia yang hukumannya seberat itu? Lebih mengagetkan lagi, kata Abu Dzar, qala, Abu Dzar melanjutkan, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Rasul mengulangi kalimat tadi sebanyak 3 kali. Di hadapan para sahabat. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Thalathah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Thalathah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Otomatis para sahabat tercengang. Dan perhatian mereka mau tidak mau terusik. Mendengar kalimat dari Nabi yang diulang 3 kali. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Qala Abu Dzar, maka Abu Dzar pun mengatakan, khabu wa khasiru. Sungguh rugi dan hina keadaan mereka. Manhum ya Rasulullah. Siapa gerangan 3 kelompok yang engkau maksud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, al-musbil. Yang pertama, pelaku isbal. Hati-hati. Ya, para santri harus betul-betul diperhatikan sarungnya, jubahnya. Jangan meremehkan perkara ini. Baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Dalam pondok, Masya Allah, syar'i. Pakaiannya sudah kayak Imam Masjidil Haram. Ketika keluar, khanifidina azani Allah wa iyakum, pakaiannya kayak artis Korea. Ya toh? K-pop. Dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Hati-hati. Pelaku isbal terancam. Nomor 2, walmanan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Diungkit-ungkit pemberian. Saya dulu yang kasih bantuan kepada kamu sekian juta, masih ingat enggak kamu dulu ketika kamu kelaparan, nangis di bawah tangga, ya toh, 3 hari 3 malam tak lihat, kamu enggak pernah ngambil nasi, wala masak, dan semisalnya. Ingat tak ketika itu? Saya yang nolong kamu, saya yang bagi kamu uang, saya yang ngajak kamu, ya, ke tempat makan terdekat, tak kasih makan, tak kasih minum, yang dengan itu kamu hidup. Misalkan, ya toh, masih ingat tak kamu? Saya yang carikan kamu jodoh, ya. Kalau bukan saya, sampai sekarang kamu masuk dalam persatuan jomblo struktural, ya, atau barisan jomblo abadi. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Gak ada yang mau sama inti, kan gitu ya. Kalau bukan saya, siapa yang mau nolong antum? Makanya hormat sama saya. Kalau ketemu, cium tangan saya, cium lutut saya, kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ma yang bagi. Yang ketiga, wal munafiqu. Munafiqu wazan fa'ala yufa'ilu, nafaqa yunafiqu. Wal munafiqu sil'atahu, yang melariskan barang dagangannya, bil halifil kadzib, dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Ya, supaya laris pakai sumpah. Khadidina azani Allah wa iyyakum. Wallahi, tutup gelas ini nilai historinya luar biasa. Ya, ini kalau ditaksir, ya, dilelang di pasar gelap, ini paling enggak harga paling rendah 3M. Wah, tutup gelas kok 3M. Ini yang dipakai oleh Napoleon Bonaparte. Ya, untuk meruntuhkan Perancis ya, akhi. Ini yang dipakai. Oh, gitu ya? Iya, padahal belinya di pasar Pahing. 3.000 perak. Ya, kemudian dia bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, uqsimu billah, birabbil Ka'bah. Oh, panjang. Enggak tahu? Sumpahnya itu Masya Allah, ngalang-ngalai surat wasyamsi waduhaha. Gitu ya. Itu kan ada 13 sumpah ya. Ini 23 sumpah. Ya, untuk kamu, saudaraku, enggak usah 3M. 100.000 saja, supaya tali persaudaraan tidak putus. Ya, akhirnya laku ini bidin azani Allahu wa iyyakum, pakai sumpah enggak boleh. Wong beli di Pahing ngakunya yang dipakai sama Napoleon Bonaparte. Ini bidin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Hati-hati. Sudah masuk isya belum? Hah? Sudah. Baik. Nah, karena sudah masuk isya, insyaallah taala sanad yang kedua kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Ini yang dihafalkan dan nanti disetorkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wa jal. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.